السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita ambil hadis yang ke-18 dari kitab Tauhid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddathana Abdullah bin Yusuf, kami telah diceritakan oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Ibn Wahab, kami telah diberitakan oleh Abdullah bin Wahab al-Masri, muridnya Imam Malik. Qala akhbarani Yunus Ibn Abdil A'la, kami telah diberitakan oleh Yunus. An Ibn Shihab, dari Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab al-Zuhri. Qala haddathani Urwah, Urwah ibn Zubair telah memberitakan kepadaku, anna Aisyah radhiyallahu anha haddathathu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah memberitakannya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, inna Jibril alaihi salam nadani, Nabi mengatakan, sesungguhnya Jibril alaihissalatu wassalam telah memanggilku. Qala, apa kata Jibril? Inna Allah qad sami'a qawla qawmik, hai Muhammad, Allah telah mendengar ucapan kaummu. وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ, dan apa sanggahannya dan bantahannya terhadap panggilanmu, ajakan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini secara mukhtasar, ringkas. Yang disebut di sini hanya syahid saja, itu bukti sesuai dengan tema atau sesuai dengan babnya. Wa kana Allahu sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wa qad dzakarahu bitamami fi bad'il khalq, hadis ini telah disebut dengan lengkap dalam kitab Bad'ul Khalq. Wa lafdhuhu, lafaz hadis ini apa? Qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yawmun kana ashadd min yawmi Uhud ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari yang lebih berat ujianmu daripada ujian waktu perang Uhud? Karena perang Uhud Nabi kalah dikarenakan sahabat meninggalkan perintah, jangan turun gunung, ternyata mereka turun gunung. Para pasukan pemanah dilarang turun gunung, yang akhirnya Para sahabat kocar kacir, di saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan Khalid bin Walid memimpin peperangan tidak pernah kalah dalam sejarah. Karena dia punya strategi yang luar biasa. Maka saat itu dihabisi pasukan pemanah, ya, karena tinggal beberapa orang, yang lainnya pada turun ikut mengambil harta rampasan ghanimah. Kalah. Dan Nabi SAW lari sampai naik tunggul Uhud. Di saat itu gigi Nabi patah, wajah Nabi terluka. Sampai Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun wa qad syajjau nabiyahu. Bagaimana mereka akan beruntung, mereka telah melukai Nabi mereka. Nah, Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, ada enggak atau pernah enggak engkau mengalami ujian yang lebih besar, lebih dahsyat daripada waktu perang Uhud ya Rasulullah? Qala, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Nabi mengatakan, iya, pernah. Mana dia? Aku telah menemui dari kaummu apa yang aku temui. Wa kana ashadd ma laqitu minhu yawm al-Aqabah. Yang paling berat aku hadapi adalah waktu hari Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibn Abdi Kilal. Saat itu aku menawarkan diriku untuk berdakwah, menyampaikan tauhid kepada siapa? Ibn Abdi Yalil ibn Abdi Kilal. Falam yujibni ila ma aradtu. Mereka tidak menjawab ajakanku, tidak mau menerima dakwah. Fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Aku pun pulang dalam keadaan gundah gulana. Kenapa kaumnya menolak? Tidak mau menerima. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsa'alib. Aku sadar diriku berjalan karena penuh dengan pikiran dan perasaan di suatu tempat yang bernama Qarni tsa'alib. Ya, kalau diartikan ini, tapi ini nama tempat Qarni tsa'alib, tanduk tsa'lab. Tsa'lab itu musang, tanduk musang. Tapi ada nama tempat namanya Qarni tsa'alib. Karena ada juga tempat namanya Qarnul Manazil. Tayyib. Farafa'tu ra'si fa'idha ana bi sahabatin qad adhallatni. Aku angkat kepala, tiba-tiba di atas kepalaku sudah ada awan yang menaungi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Ini dia hadisnya. Aku melihat ke atas, tiba-tiba Jibril memanggilku. Faqala, dan mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Ya Muhammad, Allah telah mendengar ucapan kaummu. Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadap dirimu. Ya. Wa ma raddu alaik, dan apa jawaban mereka terhadap ajakanmu? Wa qad ba'athu ilaika malakal jibal lita'muruhu bima syi'ta fihim. Perhatikan nih para hadirin. Ini kisah ini di Taif. Ya. Kejadian ini di mana? Di Taif. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, waktu Nabi berdakwah ini bukan sekedar ditolak, tetapi dilempar. Nabi dilempar, ya, sampai luka di punya kaki. Dan Nabi mendoakan, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka itu enggak tahu. Bahkan Nabi menenangkan dirinya dengan mengucapkan, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah disakiti oleh kaumnya lebih dahsyat, lebih banyak dari ini, dia sabar. Nah, di sini dikatakan ya, lanjutan hadis ini, waqad bu'itsa ilaika malakal jibal, ya Muhammad, Allah telah mengirim dan mengutus malaikat gunung dan dia siap menerima perintahmu. Apa yang kau inginkan, ya, siap mereka. Fanadani malakul jibali fasallama alayya, malaikat penjaga gunung ini memanggilku. Wah, ini para jemaah, malaikat yang jaga gunung, bukan jin. Ya, bukan juga wali. Ini Gunung Rinjani katanya raja wali. Jadi yang menjaga gunung diatur oleh Allah Azza wa Jalla, mana? Malaikat. Yang menjaga laut juga mana? Malaikat, bukan Nyai Roro Kidul. Ya subhanallah, ini akidah umat rusak benar ini para jemaah. Yang jelas dalam hadis kita tinggalkan, yang merupakan cerita dongeng itu yang kita imani. Ini jelas dalam hadis ini malakul jibal. Ya. Fasallama alayya, malaikat penjaga gunung ini salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya Muhammad, malaikatnya mengatakan, "Hai Muhammad." Faqala dzalika fi ma syi'ta. Kembali kepada engkau sekarang ya Muhammad. Terserah apa maumu sekarang. Kami siap menerima perintah. In syi'ta atbaqtu 'alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan jatuhkan akhsyabain, dua gunung itu kepada mereka. Supaya apa? Ya udah ludas semuanya. Ya. Penyok. Jatuhin gunung selesai mereka yang menolak dakwahmu, kemudian mengusirmu, melemparmu, melukai. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan kau jatuhkan gunung itu kepada mereka. Habis kalau dijatuhin, siapa menerima nanti? Ya, kalau dijatuhin siapa menerima? Enggak ada kan, mati semua. Baik. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim, aku berharap Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka, man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a, yaitu orang-orang yang bertauhid, yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau apa? Tidak mau menyiksa umatnya. Justru Nabi menghendaki sabar dan berharap nanti keturunannya yang akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocoklah beliau apa? Ulul azmi minar rusul. Keburukan dibalas dengan kebaikan, didoakan ampunan. Coba kalau kita, bagaimana sekarang? Ya, mungkin siang malam kita doakan orang yang menzalimi kita ini. Ya, yang tidak senang dengan dakwah. Ya, doakan cepat-cepat mati. Karena Nabi SAW, ya, padahal ini malaikat sudah ada nih. Tinggal siap menerima apa? Perintah. Jatuhin gunung itu ya selesai, sudah habis mereka. Langsung jadi kuburan udah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Aku berharap Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Maka oleh karena itu para hadirin rahimatullah Azza wa Jalla, dakwah ini butuh waktu. Mungkin orang tuanya yang tegang ya. Orang tuanya yang susah, insyaallah anaknya. Karena apa? Karena dakwah ini dakwahnya Allah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini dakwah ilmiah. bersandar kepada bukti dalil Al-Kitab was Sunnah. Kalau tidak kita yang mengambilnya, orang lain akan mengambilnya. Maka siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dialah yang beruntung. Ayyahdihillahu fala mudhillala. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya. Siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Oleh karena itu sangat mahal yang namanya hidayah kepada tauhid, hidayah kepada sunnah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengingatkan hal ini. Dan itu sebabnya dalam salat kita minimal kita minta kepada Allah 17 kali ihdinash shiratal mustaqim. Tayyib. Maka di dalam hadis ini jelas para hadirin, Allah Azza wa Jalla Sami'. Maha mendengar. Ya, innallaha qad sami'a qawla qaumi. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mengetahui sifatus sam'. Hadis ini menetapkan sifat apa? Sifat sam'. Allah Maha mendengar. Sekaligus juga basar, Allah melihat. Ya, minas sifat al-lazimah. Ini termasuk sifat lazimah. Apa arti lazimah? Sifat yang tidak pernah putus dan tidak pernah pisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar ujian dan tantangannya siapa? Para nabi. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Kalau kita kan paling di stop pengajiannya. Kalau ini apa? Dilempar. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, pernah enggak engkau merasakan peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud? Uhud kekalahan para jemaah. Sahabat sekian banyak yang terbunuh syahid. Kemudian lain musuh dari dalam lagi, yaitu muncul orang-orang munafik. Saat perang Uhud muncul munafik para jemaah. Maka Nabi SAW ditanya, ada enggak yang lebih berat engkau hadapi selain dari perang Uhud? Ada. Itu kapan? Waktu Nabi berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil Ibn Kilal. Itu berdakwah di Ta'if. Nabi diusir, Nabi dilempar. Faedah yang kedua dari hadis ini, itsbat sifatus sam' lillah azza wa jalla. Hadis ini menetapkan sifat sam'. Allah Maha mendengar. Sekaligus Maha melihat. Jadi menetapkan sifat sama, sifat pendengaran Allah Azza wa Jalla dan nama Allah As-Sami'. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ummah. Rahmat Nabi, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tidak cepat mendoakan celaka. Justru mendoakan apa? Ampunan. Dan Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Maka lihat para hadirin, ketika mereka tahu dakwah tauhid, mereka enggak bisa ngomong apa-apa. Tahu karena apa? Itu benar datang dari siapa? Dari Allah. Datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, ta'jilul uqubah 'alal mukhalifin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang menentang, orang yang menyelisihi bisa disegerakan hukumannya oleh Allah. Buktinya ini. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sabar, bagaimana penduduk itu? Habis apa tidak? Habis. Dan itu terbukti setelah zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga betapa banyak orang yang menentang Nabi langsung kena hukuman. Orang yang disuruh makan pakai tangan kanan enggak mau, langsung stroke tangan kanan. Orang yang menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dimakan oleh singa. Dan banyak lagi. Kemudian faedah berikutnya, wujubus sabri fid da'wah. Hadis ini mengajarkan kita wajibnya sabar dalam berdakwah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak tergesa-gesa. Justru Nabi mengatakan apa? Aku berharap akan ada keturunan. Allah mengeluarkan keturunannya yang bertauhid. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, hadis ini menjelaskan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Itu apa? Ibadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Karena Nabi mengatakan apa di akhir hadis? Aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah hanya kepada Allah, bertauhid, jangan berbuat syirik. Oke, ini dia tujuan diciptakannya apa? Jin dan manusia. Habislah dia bab ini. Kita masuki bab berikutnya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu qawlillahi ta'ala qul huwal qadir. Ini dalam surah Al-An'am ayat 65. Ucapan ini qul huwal qadir, katakanlah dia yang maha kuasa. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dan semisalnya sangat banyak dalam Al-Qur'an dan sepakat kaum muslimin dan seluruh milal. Ya. Seluruh agama bahwasanya Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Kuasa atas segala-galanya. Maka lihat di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan ayat dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini menunjukkan kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Ya, jadi maka terjadilah dia. Dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, qudrah Allah, maka di sini kul huwal qadir. Al-Qadir ini nama yang maha kuasa. Maka sifatnya al-qudrah, kekuasaan. Nah, kekuasaan Allah Azza wa Jalla bergantung kepada kehendaknya. Apa yang dikehendaki terjadi. Apa yang tidak dikehendaki terjadi? Enggak mungkin terjadi. Apa yang dikehendaki terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Maka lihat di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, afwan, sebelumnya gitu. Surah Asy-Syura ayat 29. Allah berfirman wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa huwa ala jam'ihim, Allah ya mengumpulkan mereka idza yasha'u, kalau dia mau, qadir, kuasa. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah mau menjadikan kalian umat Islam semua, Allah kuasa. Maka kehendak Allah kembali kepada masyiah. Kekuasaan Allah kembali kepada masyiah, kembali kepada kehendaknya. Baik. Kemudian di dalam surah Al-Maidah 120, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Azza wa Jalla kuasa atas segala galanya. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab ini menetapkan nama Allah sekaligus sifat Allah. Qul huwal qadir. Apa nama Allah di sini? Al-Qadir. Maka boleh orang menamakan anaknya siapa? Abdul Qadir. Ya, yang laris Abdul Qadir Jailani. Padahal Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani seorang sunnah salafi para jemaah. Tapi adanya terkenal sebagai tokoh sufi. Padahal akidahnya akidah al-sunnah. Sebagaimana beliau punya kitab namanya Al-Bunyah. Secara jelas menjelaskan akidah sunnah itu. Subhanallah. Tayyib. Jadi bab ini menetapkan nama Allah itu Al-Qadir. Sekaligus menetapkan sifat. Ingat, setiap nama diambil darinya apa sih? Sifat. Tetapi tidak semua sifat diambil nama. Baik, kalau Al-Qadir berarti sifatnya apa? Yang Maha Kuasa. Berarti sifatnya kekuasaan itu Al-Qudrah. Baik, diambil dalilnya sekarang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsani Ibrahim bin Munzir. Imam Al-Bukhari mengatakan aku telah diceritakan oleh Ibrahim bin Munzir. Qala hadatsana Ma'an bin Isa, kami telah diceritakan oleh Ma'an bin Isa. Qala hadatsani Abdurrahman bin Abi Al-Mawali, kami telah diceritakan oleh Abdurrahman bin Abi Al-Mawali. Qala sami'tu Muhammad bin Al-Munkadir, aku telah mendengar Muhammad ibn al-Munkadir. Ingat, Imam Muhammad ibn al-Munkadir beliau mengatakan kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku menundukkan diriku untuk ibadah 40 tahun baru dia bisa istiqamah. Ya, ibadah contoh salat berjamaah. Kalau tidak dipaksakan diri ini susah, masih malas. Nah, beliau ini dalam ibadah 40 tahun dia tundukkan dirinya, setelah 40 tahun dia merasakan lezatnya nikmat. Itu Muhammad ibn al-Munkadir. Yuhadithu Abdullah ibn al-Hasan, beliau menceritakan Abdullah bin Hasan. Yaqul, dia berkata, akhbarani Jabir bin Abdullah Sulami. Aku telah diberitakan oleh Jabir bin Abdullah Sulami radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya untuk istikharah dalam segala perkara. Artinya kalau bingung memilih dua pilihan, maka disyariatkan istikharah, bukan mengundi nasib. Ya, ini biasa pakai tangan. Jadi enggak sudah. Atau apa? Kalau orang jahiliyah dilepas burungnya. Kalau burungnya ke kanan, sial, gagal. Kalau burungnya apa ke kiri gitu sial. Kalau ke kanan jadi. Akhirnya apa? Tatayur. Ya. Adapun Islam apa? Istikharah. Itu talabu al khairain. Meminta kepada Allah yang terbaik di antara dua perkara. Dan istikharah ini fil umuri kulliha, dalam semua hal. Artinya dalam hal-hal pribadi yang mubahah. Beda kalau ibadah enggak perlu istirahkan ke sholat zuhur apa enggak? Ana istihar dulu. Ya. Haji, saya istihar dulu enggak perlu. Cuma kalau waktu mungkin diistiharkan tahun depan apa tahun ini gitu loh. Kalau hajinya enggak perlu istiharkan karena apa? Ibadah wajib. Ah, nikah. Ini fulana atau fulana? Ini istiharkan. Bulan ini atau bulan ini istikharahkan. Ya. Kama yu'allimuhum surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan sahabatnya surat-surat Al-Qur'an. Dan ini banyak hal para hadirin Ya, sahabat menyebutkan Nabi mengajarkan kami begini sebagaimana mereka Nabi mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Di antaranya apa? Istikhar. Kemudian juga yang lain itu khutbatul hajah. Nabi mengajarkan kami khutbatul hajah sebagaimana beliau mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Demikian juga Nabi mengajarkan kami adab. Ya. Kemudian juga ucapan sahabat, kami diajarkan untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami diajarkan surat-surat Al-Qur'an. Baik. Yaqulu, Nabi bersabda, "Idza hamma hadukum bil amri," apabila kalian bingung tentang suatu urusan, pilih ini atau itu, "falyarka rak'atain min ghairil fariidhah." Hendaklah salat sunnah. Sunnah apa namanya? Istikhara. Thumma liyakul, kemudian setelah saya sholat baru dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, ya pilihkan aku yang terbaik berdasarkan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, ya tetapkan bagiku dan sesuai dengan kekuasaan. Ini menjadi syahid. Ya. Wa as'aluka min fadlik, aku minta kepadamu karuniamu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau yang kuasa. Engkau yang menetapkan, aku tidak bisa berkuasa, aku tidak bisa menetapkan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang Maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau mengetahui atau engkau Maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra, ya Allah jikalau dalam ilmumu. Ini maknanya. Jangan mengatakan ya Allah jikalau engkau Maha jikalau engkau mengetahui, bukan mengatakan Allah jika mengatakan Allah Maha tahu. Maka terjemahnya apa? Jikalau dalam ilmumu. Ya, perkara ini disebut ya nikah dengan fulana atau kerjaan ini, faqdurhu li wa yassirhu, takdirkan bagiku dan permudah, atau afwan, khairan li, baik bagiku, fi ajili amri wa ajilihi, baik sekarang maupun yang akan datang, Aqala au fi dini wa ma'ashi, baik untuk dunia agamaku, baik untuk kehidupanku, wa aqibati amri, baik pada ujung urusanku, faqdurhu li wa yassirhu li, takdirkan bagiku dan permudahnya. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah bagiku di dalamnya. Allahumma in kunta ta'lamu annahu syarrun li, ya Allah jikalau dalam ilmumu urusan ini yang kita sebut tadi itu buruk bagiku dan untuk agamaku, wa ma'ashi dan kehidupanku, wa aqibati amri ujung urusanku, au qala atau fi ajili amri wa ajilihi, baik atau buruk untuk sekarang dan yang akan datang, fasrifni anhu, palingkanlah aku darinya, waqdur lil khair haitsu kana, dan tetapkanlah bagiku kebaikan di mana tempatnya berada. Thumma raddini bihi, dan jadikanlah aku ridha terhadap keputusanmu itu. Baik. Ini dia hadis tentang doa al-istikhara. Rawi hadis, rawi hadis kita Jabir ibn Abdullah ibn Umar ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Jabir ibn Abdullah ibn Umar ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau termasuk kibar ulama sahabat, tokoh ulama sahabat yang semangat terus belajar. Bayangkan, dia ulama semangat belajar, kita ustaz tidak pernah belajar. Nah ini ulama apa coba? ulama sahabat lagi. Kenapa demikian? Faqad dzukira lahu iddat rihalat fi talabil hadits. Dalam banyak riwayat disebutkan beliau itu jalan kaki cari hadis. Mana contohnya? Beliau berjalan dari Madinah ke Mesir hanya mencari satu hadis. Berjalan dari Madinah ke Mesir hanya mencari berapa? Satu hadis. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, rahala Jabir bin Abdullah. Ya. Ila Masar syahra fi talabi hadithin wahid. Beliau ke Mesir selama satu bulan hanya mencari berapa hadis? Satu saja. Dan termasuk beliau salah satu yang tujuh yang masuk nominasi penghafal hadis terbanyak. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir bin Abdullah, kemudian istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau mufti Madinah fi zamani, muftinya Madinah di zaman beliau. Al-Waqidi berkata, beliau meninggal tahun 78 Hijriah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari al-Khazraji meninggal tahun 78 Hijriah. Sebagian mengatakan tahun 77. Qila umurnya berapa? 94 sana. Umurnya 94 tahun. Ya, beliau wafat umur berapa? 94 tahun. Ini umur yang panjang. Dan termasuk beliau sebagaimana kita sebutkan tadi di antara sahabat penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Insyaallah berikutnya inti dari hadis itu. Allah taala ala wa alam. Alhamdulillahirabbil alamin.